Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menjelaskan sedikit tentang ta'wil. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf dan ulama khalaf melakukan ta'wil pada ayat-ayat mutasyabihat. Kalau ada sebahagian orang yang mengatakan ulama salaf tidak melakukan ta'wil, itu maksudnya ta'wil yang tidak dilakukan oleh ulama salaf, yaitu ta'wil tafsili. Namun ta'wil ijmali, ta'wil ijmali, ulama salaf melakukan ta'wil ijmali. Yang tidak dilakukan ulama salaf adalah ta'wil tafsili. Ta'wil tafsili dilakukan oleh ulama khalaf. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana itu ta'wil tafsili dan bagaimana itu ta'wil ijmali. Yang perlu digarisbawahi, ta'wil itu terbagi kepada dua. Ada yang namanya ta'wil tafsili dan ada yang namanya ta'wil ijmali. Namun sebelum kita memasuki dalam penjelasan ta'wil ijmali dan ta'wil tafsili, terlebih dahulu kita akan menjelaskan dasar dari kata ta'wil. Ta'wil dalam ilmu linguistik ataupun dalam ilmu bahasa merupakan derivasi ataupun mustaq dari kata awala, yang secara etimologi artinya raja'a ataupun kembali. Ini tersebut dalam kamus Al-Muhit. Dan secara terminologi, ta'wil adalah memalingkan lafaz dari arti zahir ataupun dari arti hakikat. Nah, ketika suatu lafaz dipalingkan dari maknanya yang zahir, maka lafaz tersebut dinamakan lafaz mu'awwal. Ini tertera dalam ilmu usul fikih. Nah, sekarang kita akan memasuki dalam pembagian ta'wil. Perlu diketahui bahwa ta'wil itu ada dua. Yang pertama namanya ta'wil ijmali. Apa itu ta'wil ijmali? Ta'wil ijmali adalah ta'wil yang memalingkan suatu lafaz dari makna zahir ataupun dari makna hakikat. Maksudnya tidak memberi makna hakikat dan tidak juga memberi ataupun menentukan makna murad ataupun makna yang dimaksud, tetapi menyerahkan makna murad kepada Allah Subhanahu wa taala, dikenal dengan istilah tafwid. Implisitnya adalah tafwid dilakukan setelah ta'wil ijmali. Nah, jadi orang yang mengatakan ulama salaf melakukan tafwid, ini maksudnya tafwid dilakukan setelah terjadinya ta'wil ijmali, yaitu tidak memberikan makna hakikat pada suatu kata. Yang kedua, ta'wil tafsili. Ta'wil tafsili adalah ta'wil yang memalingkan lafaz dari makna zahir ataupun dari makna hakikat, yaitu tidak memberikan makna hakikat dan kemudian memberikan atau menentukan makna murad atau makna yang dimaksud. Nah, itu ta'wil tafsili. Dari sini kita bisa memahami bahwa persamaan ta'wil tafsili dengan ta'wil ijmali adalah sama-sama tidak memberikan makna zahir ataupun makna hakikat pada suatu kata. Sedangkan perbedaannya, kalau ta'wil ijmali tidak memberikan makna yang dimaksud, Sedangkan ta'wil tafsili memberikan ataupun menentukan makna yang dimaksud. Nah, itu perbedaan antara ta'wil ijmali dengan ta'wil tafsili. Dan perlu juga diketahui, ta'wil ijmali merupakan metode ta'wil sebagian ulama salaf, dan ta'wil tafsili adalah metode ta'wil ulama khalaf. Nah, sekarang kita akan memasuki dalam hasil penerapan metode ta'wil ijmali. Ketika sebagian salaf menerapkan metode ta'wil ijmali pada ayat mutasyabihat, seperti ayat seperti surat Az-Zuriyat ayat 47, wasama'a bainana bi'aidin. Nah, kata-kata aidin setelah dilakukan ta'wil ijmali itu tidak lagi bermakna tangan, tapi maknanya hanya Allah yang tahu. Kalau menerapkan metode ta'wil tafsili pada kata-kata aidin pada tersebut, itu menjadi makna aidin adalah kuwah, bukan bermakna tangan, tetapi maknanya kuwah. Seperti yang kita yang telah kita jelaskan di atas, yaitu kalau ta'wil ijmali tidak memberi makna hakikat dan tidak menentukan makna murad, aidin makna hakikatnya tangan, ketika dilakukan ta'wil ijmali tidak lagi bermakna tangan dan tidak juga ditentukan ataupun diberikan makna yang dimaksud. Kalau ta'wil tafsili, di samping tidak memberikan makna yang hakikat, makna zahir, namun memberikan ataupun menentukan makna yang dimaksud. Aidin tidak lagi bermakna tangan, tapi bermakna kuwah. Itu kalau diterapkan ta'wil tafsili. Dari kedua pemahaman ta'wil tersebut, kita tahu bahwa ulama salaf dan ulama khalaf melakukan ta'wil pada ayat mutasyabihat. Nah, namun mereka berbeda pada menentukan makna murad. Kalau ulama salaf tidak memberikan makna murad, sedangkan ulama khalaf memberikan makna murad. Sehingga istilah ta'wil tafsili itulah kepada ulama khalaf, dan ta'wil ijmali kepada ulama salaf. Nah, sekarang kita akan menjelaskan sedikit tujuan ta'wil ijmali dan tujuan ta'wil tafsili, dan siapa golongan yang tidak melakukan ta'wil. Perlu diketahui bahwa tujuan ta'wil ijmali ataupun ta'wil tafsili adalah untuk tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Karena kalau tidak melakukan ta'wil ijmali ataupun ta'wil tafsili pada ayat mutasyabihat, ataupun kita memberikan makna hakikat, yaitu seperti ayat di atas tadi, memberikan makna tangan, maka akan berefek kepada tajisim ataupun menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ujung-ujungnya kita katakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, ini tetap juga tajisim. Mengapa? Karena tangan itu nama jisim, bukan nama sifat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bukan jisim. Dan dalam Al-Qur'an dikatakan laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Dan perlu juga diketahui dalam kitab Hasyiyah Suki dikatakan siapa saja yang beriktikad sesungguhnya Allah adalah jisim seperti segala jisim, maka ia kafir. Dan siapa saja yang beriktikad sesungguhnya Allah adalah jisim tapi bukan seperti segala jisim, maka ia orang maksiat, tidak kafir. Nah, jadi kaum muslimin, kita sebagai golongan ahlu sunnah wal jamaah tetap melakukan ta'wil pada ayat mutasyabihat, ataupun kita tetap melakukan ta'wil pada ayat mutasyabihat, baik itu ta'wil ijmali ataupun itu ta'wil tafsili, seperti yang telah dilakukan oleh ulama salaf dan ulama khalaf. Cuma satu golongan yang tidak melakukan takwil pada ayat mutasyabihat, yaitu golongan mujassimah.